السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلوات ربي وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Sedikit tentang masalah berpindah tempat setelah selesai sholat wajib untuk melakukan sholat sunnah. Apakah dianjurkan untuk berpindah tempat ketika selesai sholat wajib untuk melakukan sholat sunnah? Ada dua hal yang perlu kita bedakan. Ada sunnah, ada afdoliyah. Sunnah artinya petunjuk Nabi SAW dan bisa kita rutinkan. Sedangkan afdoliyah, dia masuk dalam ranah pilihan, namun ada yang lebih afdol dibandingkan yang satunya. Sebagai contoh, sujud sahwi sunnah Nabi SAW. Apakah dilakukan sebelum salam atau sesudah salam, ini sifatnya afdoliyah. Artinya baik dilakukan sebelum atau sesudah salam, dua-duanya sah. Salatnya tetap sah, meskipun bisa jadi ada yang lebih afdol ketika kita memilih yang satunya. Misalnya ketika sujud sahwi, kita lebih afdol melakukan sebelum salam, namun ternyata kita lakukan sesudah salam, salatnya tetap sah, cuman kurang afdol karena yang lebih afdol sebelum salam. Kemudian yang kedua, termasuk diantara dalam masalah afdoliyah adalah ada sunnah sholat sunnah dengan tidak menyambung antara sholat wajib dengan sholat sunnah. Yang sesuai sunnah adalah tidak menyambung antara sholat wajib dengan sholat sunnah, itu yang sesuai sunnah. Dan bentuk tidak menyambung antara sholat wajib dengan sholat sunnah itu bisa dilakukan dengan berzikir atau berbicara atau berpindah tempat. Karena Nabi SAW melarang menyambung dua sholat, antara sholat wajib dengan sholat sunnah. Makanya biar tidak nyambung, dipisahkan dengan berzikir atau berbicara atau berpindah atau bahkan pulang, dan sholat sunnah di rumah. Dan keempat urutan ini yang paling afdol adalah semakin terpisah semakin afdol. Karena itulah sholat sunnah lebih afdol dilakukan di rumah. Sehingga kalau misalnya tidak memungkinkan bagi kita untuk melakukannya di rumah, seperti kondisi kita di malam hari ini, selesai sholat wajib, sholat maghrib, kemudian mana yang lebih sesuai sunnah atau mana yang lebih afdol, memilih sholat sunnah ba'diyah maghrib di rumah atau ba'diyah maghrib di masjid. Kalau rumahnya pokok, maka lebih baik di masjid. Karena tidak mungkin di sini sholat maghrib, kemudian pulang ke rumah, terus balik lagi ke sini, tahiyatul masjid, kajian sudah bubar. Sehingga mau tidak mau dia harus sholat di masjid. Karena itu masalah afdoliyah, memilih sesuai dengan kondisi latar belakang orang yang melakukannya. Kemudian diantara dalil bahwa yang lebih afdol adalah berpindah tempat adalah hadis atau beberapa ayat yang di situ mengisyaratkan bahwa bumi yang kita tempati untuk sholat akan menjadi saksi, atau semua permukaan tanah yang kita tempati untuk beribadah akan menjadi saksi. Namun wallahu a'lam, kita mengakui hal itu, bahwa tempat yang kita gunakan untuk semua kegiatan, baik ibadah maupun non ibadah, bahkan termasuk maksiat, semuanya akan menjadi saksi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhaddithu akhbaraha." Kata Allah Subhanahu wa taala di surat Az-Zalzalah, ketika kiamat terjadi dengan kondisi seperti yang disebutkan di awal ayat, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Kemudian Allah mengatakan yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi mengabarkan, tuhadditsu, bumi menyampaikan akhbaraha, beritanya. Dan yang dimaksud dengan akhbarul ardi, yang dimaksud dengan berita bumi adalah semua peristiwa dan amal perbuatan yang dilakukan oleh manusia di permukaan bumi. Baik yang sifatnya ibadah maupun yang sifatnya non ibadah, yang bahkan yang sifatnya kemaksiatan. Karena bumi akan menjadi saksi atas semua amal yang kita lakukan. Dan ketika bumi jadi saksi, dimanapun kita berada, disitulah bumi akan bersaksi. Baik kita berpindah maupun tidak berpindah. Sehingga misalnya kita hanya beribadah di satu titik, dengan kita beribadah di beberapa titik, yang nanti jadi saksi satu atau banyak, sama saja, yaitu sama-sama tempat yang kita gunakan untuk beribadah. Betul dia di satu titik, tapi satu titik ini menjadi saksi beberapa kali. Dia ada di banyak titik, mungkin banyak titik ini akan menjadi saksi untuk beberapa amal yang kita lakukan. Dan berdasarkan ayat ini, sebagian ulama menganjurkan ketika sholat sunnah maka lebih afdol pindah tempat. Kemudian ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, ya, seingat saya dia diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya. Hadisnya dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani. Nabi SAW mengatakan, ayajizu ahadukum, apakah kalian merasa kesulitan untuk berpindah dari tempat sholat wajib ke tempat yang lain dalam rangka mengajarkan sholat sunnah? Yang ini menunjukkan kalau beliau menganjurkan sebisa mungkin berpindah. Tapi kita perlu mempertimbangkan begini, ini sifatnya afdholiyah. Yang paling penting adalah pokoknya yang antara sholat wajib dengan sholat sunnah tidak nyambung, baik dipisah dengan zikir atau dipisah dengan berbicara atau dipisah dengan kegiatan yang lainnya, termasuk dolanan WA misalnya. Kita pisahkan sejenak dengan kegiatan yang sifatnya non ibadah. Kemudian setelah itu kita baru sholat sunnah. Dan ini sudah termasuk pemisah. Karena itu kalau misalnya pertimbangannya begini, saya mau pindah, tapi ternyata di belakang saya ada orang yang sholat. Kalau ini saya pindah, madorotnya apa? Bisa jadi kita lewat di depan orang yang sholat. Ingat sutroh, ketika ada yang lebih tinggi, maka yang jadi acuan adalah yang lebih tinggi. Maksud saya begini, saya sholat di shaf yang kedua, batas ujung sajadah hanya sampai di, atau batas sajadah hanya sampai di ujung yang paling depan. Di depan saya ada orang yang berdiri, tapi dia tidak tepat di garis shafnya, agak maju sedikit. Tayyib. Sekarang yang jadi sutra, garis ujung sajadah atau orang yang duduk ini? Orang yang duduk. Siapa yang lebih tinggi itulah yang jadi sutra. Sehingga misalnya sajadah yang pertama tidak nempel tembok. Sajadah pertama tidak nempel tembok, masih ada jarak kurang lebih 40 cm. Kita sholat di shaf pertama. Mana yang jadi sutra, ujung sajadah pertama atau tembok? Tembok. Karena mana yang lebih tinggi itulah sutra. Sehingga misalnya saya sholat di shaf kedua, ada orang yang dia berada di shaf pertama, agak maju sedikit, terus kita lewat di belakang orang yang maju sedikit ini, padahal di belakangnya ada orang yang sholat, maka orang ini terhitung lewat di depan orang yang sholat. Mafhum ya? Bisa terbayang? Ya, di shaf kedua ada orang yang sholat, di depannya ada orang yang berdiri, tapi agak maju sedikit, tidak tepat di ujung garis shaf, tidak tepat di ujung garis kaki shaf, tapi dia maju sedikit. Ya. Kemudian dia pindahan sama kawannya, nah, seperti ini ya, pindahan dengan kawannya seperti ini. Akhirnya ini melewati, orang ini melewati orang yang sholat di belakangnya, maka yang terjadi dia melewati orang yang sholat. memperjuangkan afdholiyah tapi madaratnya melewati di depan orang yang salah. Dan saya pernah lihat kejadian itu di Masjid Al-Hidayah Kerajaan. Semangat untuk melakukan sunnah tapi mungkin pertimbangannya kurang matang, akhirnya malah menjadikan madarat yang lebih besar. Karena lewat di depan orang yang salat, hukumnya apa? Dosa besar. Sementara memilih afdholiyah di sini, memilih yang pertama maupun yang kedua, sama-sama melakukan sunnah, hanya saja ada satu yang lebih afdol dibandingkan yang kedua. Wallahu a'lam. Kita sambung ke pembahasan berikutnya. Dan kita sarankan kepada para jamaah, jadi kepo dalam masalah ini penting ya. Ketika kita melihat sebuah kebiasaan, maka yang pertama adalah kepo dulu. Ketika kita sudah kepo, cari tahu kondisi aslinya, dalilnya, kemudian penjelasannya, agar ketika kita beramal tidak hanya ikut-ikutan. Sebagaimana kita menganggap bahasanya taklid yang dilakukan oleh masyarakat awam itu bisa jadi tidak baik, bisa jadi taklid itu juga kita lakukan. Cuman kadang kita gak sadar. Ya, kayaknya mereka seperti itu semuanya, para ikhwah yang sudah ngaji kayak gitu. Akhirnya saya ikut-ikutan. Loh, kenapa kayak gitu? Gak ngerti. Dan kita menghindari seperti ini. Karena kita beramal berdasarkan keyakinan, dalil, bukan berdasarkan ikut-ikutan. Seperti misalnya Anda kepo, kenapa kok ada yang sedekap ketika iktidal, atau ada yang dilepas, ada yang ketika tasyahud bergerak tangannya, jarinya. Nah, kepo, perasaan ingin tahu seperti ini, kemudian diiringi dengan belajar, insyaallah dengan cara seperti itu kita akan bisa semakin menyempurnakan setiap amal yang kita lakukan. Nah, kita lanjutkan hadis ke-71. Haditsu Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Masih di bab larangan keras bagi orang yang melakukan bunuh diri. Dan siapa yang melakukan bunuh diri, maka dia akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan cara dia bunuh diri. Hadithu Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal shahidna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Khaybar. Kami pernah ikut perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa perang Khaybar. Dan perang Khaybar itu terjadi di tahun 9 Hijriah atau kurang lebih 3 tahun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Faqala li rajulin mimman yadda'i al-Islam. Kemudian beliau memvonis seseorang yang orang ini menyatakan diri sebagai muslim. Beliau memvonis seseorang yang dia menyatakan diri sebagai muslim, hadza min ahli nar. Orang ini pasti masuk neraka. Hadza min ahli nar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memvonis seperti ini karena beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bagian dari iman kita terhadap wahyu yang diturunkan oleh Allah. Karena itu boleh saja memvonis orang lain dengan neraka selama kita punya bukti kalau itu ada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya gimana? Abu Lahab di neraka. Boleh enggak ngucap kayak gini? Wajib. Karena Abu Lahab telah dinas oleh Allah, saya selanaron zata lahab. Atau kita mengatakan istrinya Abu Lahab, Ummu Jamil, pasti masuk neraka. Karena Allah nyatakan wa mra'atuhu hammalatal hatab. Atau misalnya kita mengatakan Yahudi pasti neraka. Boleh tidak? Boleh. Karena orang Yahudi dinyatakan kafir oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Sehingga pernyataan seperti ini sesuai dengan wahyu yang Allah nyatakan dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam wajib kita imani. Sementara untuk yang kita tidak punya bukti, seperti sesama orang mukmin maka kita tidak diperbolehkan untuk memberikan vonis baginya. Dan di sini orang ini berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyatakan dirinya Islam, tapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam divonis penduduk neraka. Berarti dia zahirnya muslim tapi penduduk neraka. Wallahu a'lam, apakah orang ini termasuk sahabat ataukah tidak, ataukah dia orang munafik, kita tidak tahu. Falamma hadaral qitalu qatala ar-rajulu qitalan shadidan fa asabathu jirahatun. Ketika orang ini, ketika perang datang, orang ini berusaha berperang dengan perjuangan yang luar biasa sampai dia terkena luka. Faqila, kemudian ada yang bertanya, ya Rasulullah, alladhi qulta innahu min ahlin nar fa innahu qad qatala al-yawma qitalan shadida. Ya Rasulullah, orang yang Anda vonis dia pasti masuk neraka, hari ini dia berperang dengan perang yang sangat dahsyat. Wa qad mata, dan dia sudah mati. Faqala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ilan nar, dia pasti masuk neraka. Qala faqata ba'dun nasi ayyartaba. Semua orang hampir ragu, sebagian orang hampir ragu. Ragu dengan pernyataan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin orang ini berperang di medan jihad, bahkan dia mati di medan jihad, artinya mati apa? Syahid. Tapi dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dia di neraka. Sehingga para sahabat hampir meragukan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa bainama hum ala dzalik id qila innahu lam yamut walakinna bihi jirahan shadida falamma kana min al-laili lam yasbir alal jirahi faqatala nafsahu. Ketika mereka dalam kondisi ragu, tiba-tiba ada orang yang menyampaikan informasi bahwa sebenarnya orang ini belum mati, namun dia mengalami luka yang sangat parah. Ketika malam hari dia tidak sabar dengan lukanya, faqatala nafsahu, akhirnya bunuh diri. Dan ini ujian perang, ini ujian perang. Jadi perang, bunuh diri hukumnya haram meskipun di suasana perang. Dan ada sebagian orang yang ketakutan karena kalau ditangkap musuh bisa jadi lebih sadis dibandingkan ketika dia mati. Karena ketika ketangkap belum tentu dia akan dibunuh, bisa jadi dicincang dulu ya, atau ditusuk-tusuk dengan belati kecil dulu, atau disilet-silet dulu ya, sebagaimana dilakukan oleh orang-orang kafir pada umumnya, atau dia dimasukkan ke dalam tong yang isinya paku-paku, atau dengan cara yang lainnya yang bisa lebih menyakitkan. Makanya informasi yang pernah saya dapatkan bahwa para pejuang di Suriah yang mereka enggak kuat ketika dalam kondisi terdesak bunuh diri. Ya, Anda bisa bayangkan tekanan stres orang yang perang itu luar biasa. Sementara tidak jaminan ketika dia kena tembak mati. Kena tembak kupingnya tok, nah, ini masih urip ya. Atau kena tembak misalnya betisnya, dia enggak bisa jalan, terus ketangkap musuh, dah setelah itu bisa jadi bahan untuk balas dendam. Dan kalau orang sudah jadi alat untuk balas dendam ya, bisa disiksa dengan siksaan yang tidak ada yang tahu rasanya kecuali pelaku atau kecuali yang merasakan dan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya mereka lebih memilih, ada yang lebih memilih bunuh diri ya. Karena tidak semua yang ikut jihad mereka punya iman yang kuat. Ada juga yang ketika ikut jihad tidak bersabar. Karena itulah ujian terbesar ketika jihad bukan kematian, tapi ujian terbesar adalah ketika dia terluka dan tidak bersabar. Fa'ukhbiran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bidzalika. Kemudian informasi ini pun disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahu akbar, Ashhadu anni Abdullahi wa Rasuluh. Allahu Akbar. Ini ungkapan apa? Heran, kekaguman. Ungkapan kekaguman karena persis yang beliau sampaikan betul-betul terjadi. Beliau dapat wahyu dari Allah, lalu beliau sampaikan. Dan ketika beliau menyampaikan itu, belum ada bukti. Dan bahkan sampai orang yang divonis itu mati, bukti belum ada. Hingga akhirnya kabar bukti itu datang terlambat. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Allahu Akbar. Saya bersaksi bahwa saya adalah hamba Allah dan utusan Allah. Karena yang sampai ke saya ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan ngarang sendiri." Sehingga tidak mungkin apa yang beliau sampaikan meleset. Tidak mungkin apa yang beliau sampaikan salah. Dan ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui sesuatu yang gaib. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya tahu apakah orang ini akan mati atau tidak dalam kondisi bunuh diri. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan itu beliau juga enggak tahu. Dan beliau baru tahu setelah dapat informasi. Tapi beliau menyampaikan itu sebagai bentuk pembenaran terhadap wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Tsumma amara Bilalan fanada finnas. Kemudian beliau perintahkan Bilal untuk meneriakkan kepada masyarakat, innahu la yadkhulul jannata illa nafsun muslimah wa innallaha la yu'ayyidu hadzal din birrajulil fajir. Sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali nafsun muslimah, kecuali jiwa yang baik, yaitu yang pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang bunuh diri itu orang yang seperti apa? Dia marah kepada takdir Allah. Dia tidak terima dengan takdir Allah. Makanya dia bunuh diri. Semua orang yang bunuh diri berarti dia tidak terima dengan takdir Allah taala. Wa innallaha la yu'ayyidu hadzal din. Dan Allah Subhanahu wa taala sungguh menguatkan agama ini birrajulil fajir, dengan orang-orang sesat atau orang-orang yang akhlaknya jelek, yang suka maksiat. Bunuh diri maksiat yang besar dan bahkan tidak ada kesempatan untuk tobat karena setelah itu mati. Begitu dia bunuh diri terus dia tobat, aku bertobat kepada Allah, mau salat tobat baru wudu, mati. Orang tidak akan bisa bertobat setelah bunuh diri. Kecuali kalau misalnya usaha bunuh diri terus gagal, nah itu masih memungkinkan untuk bertobat. Baik, kita akan sedikit berbicara tentang kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innallaha la yu'ayyidu hadzal din birrajulil fajir. Allah Subhanahu wa taala mengokohkan agama ini dengan kehadiran orang-orang yang tukang maksiat. Apa makna kalimat ini? Jadi terkadang ada orang yang dia bermodal semangat, yarhamkallah. Ada orang yang bermodal semangat, kemudian dia berusaha untuk membela Islam meskipun dalam kondisi dia sedang berbuat maksiat. Dan itu bisa saja terjadi. Tayyib. Ulama memberikan contoh seperti kasus yang dialami oleh seorang gubernur yang sangat kejam, yaitu Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Ketika Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi berkuasa dan dia punya hobi apa? Membunuh. Ada ratusan orang yang dibunuh. Kita bisa bayangkan, kalau hobi mancing masih bisa ditoleransi, hobi pit-pitan sepedaan masih bisa ditoleransi, koncone saya oke. Tapi hobi mateni wong, nah itu sangar ya, tidak ada kawannya. Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi punya hobi membunuh, orang yang sangat fajir. Tapi ketika dia berkuasa, Allah Subhanahu wa taala menjadikan di tangan beliau Islam bisa tersebar di mana-mana. Banyak daerah di masa Hajjaj yang ditaklukkan dan kalah di tangan kaum muslimin. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menguatkan agama ini di tangan orang yang fajir. Bahkan di masa Hajjaj, Al-Quran itu tulisannya lebih dilengkapi. Karena waktu itu tulisan Al-Quran, tulisan Arab itu tanpa titik, tanpa harokat. Sehingga kalau orang itu membaca Sabata, itu cuma melengkung telu, Pak. Nah, dan kalau bukan orang Arab, gak bakalan ngerti kalau ini bacanya Sabata. Karena antara sa, ba, ta semuanya sama, mau melengkung tok, tidak ada gelindingannya. Dan baru di zaman Hajjaj, menurut sebagian riwayat, dialah yang memberi titik yang membedakan antara hajja, ha dengan jim, kho, dan sa, ba, ta, ya. Yas butu, itu cuma lengkung papat, yas butu. Tapi orang Arab bisa baca. Saya pernah moto di perpustakaan Masjidil Haram ya. Di Masjidil Haram itu ada apa? Ada Quran replika, replika Mushaf Utsmani, dan di situ tidak ada harokatnya, tidak ada titiknya. Ada di Masjidil Haram. Tapi di sini sudah dilengkapi. Sebentar. Oh ini. Ya, barangkali yang mau mampir ke sana, nanti bisa saya tunjukkan tempatnya. Nah, ini enggak kelihatan ya. Seperti ini. Ini di perpustakaan Masjidil Haram di lantai 2. Jadi tidak ada titik, tidak ada harokat. Bisa di-share di grup insya Allah. Insya Allah nanti saya share di grup. Nushah musawwarah minal mushaf Utsmani al-asl. Jadi replika mushaf Utsmani asli. Sama sekali gak ada titik, gak ada harokat. Gundul, gundul-ndul. Nah di zaman Hajjaj itu kasih titik. Nah, sehingga orang non-Arab bisa membedakan ini yasbutu atau tasbutu atau apa, mereka tahu. Baik. Kemudian juga menurut penjelasan para ulama, termasuk di antara contohnya, terkadang kita bisa jumpai ada preman tapi dia membela. Dia preman, tapi nek karo pengajian dengan melihat orang yang soleh, ya, apalagi yang menjaga jamaah di masjid, itu aktif. Atau mereka hormat. Padahal aslinya preman. Dia bisa jadi maling, ya, bisa jadi kadang ngambil harta orang lain, bisa jadi malak. Tapi ketika pengajian diganggu, dia marah. Innallaha yu'ayyidu hadzal dina birrajulil fajir. Allah subhanahu wa ta'ala menguatkan agama ini dengan hadirnya orang-orang yang fajir. Dan termasuk dalam peristiwa ini, orang ini dia berperang dengan perang yang hebat. Bahkan sampai para sahabat mengatakan laqad qatala al-yawma qitalan syadidan. Dia berperang dengan perang yang hebat. Mungkin terlihat sebagai pahlawan dan banyak musuh yang mati. Banyak musuh yang diserang, banyak musuh yang mati. Sehingga kaum muslimin terbantukan dengan kehadiran orang ini. Namun ternyata orang ini adalah orang yang fajir, orang yang berbuat maksiat karena dia memiliki dosa besar, bahkan su'ul khatimah yaitu bunuh diri. Kemudian hadis berikutnya, hadis dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iltaqa huwa wal musyrikun. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama pasukannya bertemu dengan orang musyrik beserta pasukannya. Fakta talu, akhirnya mereka berperang. Falamma mala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila askarihi. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali ke pasukannya. Wa mala al-akharuna ila askarihim, dan yang lain juga kembali ke pasukannya. Wa fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulun la yata'ulahum syadatan wala fa'da. Dan di tengah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada orang yang selalu mengejar musuh orang kafir. Setiap ada orang yang sendirian dikejar. Dan perang itu kan kadang campur, terus mundur. Nah, ketika mundur balik ke peletonnya sendiri-sendiri. Nanti pada waktu mundur, mungkin ada satu pasukan yang terbirit-birit ketinggalan. Nah, itu dikejar oleh sahabat ini, oleh orang mukmin ini. Setiap kali ada yang metol siji dikejar. Illa taba'ahu yadribu bisayfi. Diikuti dan kemudian dibunuh. Faqalu, maka para sahabat langsung berkomentar, ma ajza'a minnal yawma ahadun kama ajza'a fulanun. Tidak ada seorang pun pada hari ini yang lebih besar pahalanya melebihi pahala yang dilakukan oleh fulan, pahala yang dibawa oleh si A ini. Karena dia perjuangannya paling keras. Banyak musuh yang dikejar kemudian dibunuh. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan komentar, "Ama innahu min ahli nar." Dia penduduk neraka. Faqala rajulun minal qaum. Kemudian ada seseorang di tengah para sahabat yang mengatakan, "Ana sahibuhu." Saya akan terus nguntiti orang ini. Saya akan terus mengikuti orang ini. Qala fa kharaja ma'ahu kullama waqafa ma'ahu wa idza asra'a ma'ahu. Akhirnya orang ini pun selalu nguntiti orang tadi yang difonis akan menjadi penduduk neraka. Kalau lari, lari, berhenti ikut berhenti, selalu dikejar, selalu diikuti. Diikuti bukan untuk diingatkan, tapi diikuti untuk melihat kejadian. Sebenarnya apa yang akan terjadi dengan orang ini? Jadi sahabat kepo ya. Dia ingin tahu, penasaran, karena Nabi SAW menyebut sahabat ini sebagai alunna. Fa jurihar rajulu jurhan syadida. Namun ternyata orang ini mengalami luka yang sangat parah. Fasta'jalal mauta, dan dia buru-buru mati. Dia keburu pengen mati. Fa wada'a nasla sayfihi bil ardh wa zubabahu baina sadyaihi. Kemudian dia letakkan pegangan pedangnya di tanah. Lalu ujung pedangnya di dadanya. Ujung dadanya atau ujung pedangnya ditaruh di dadanya. Summa tahamala alaihi faqatala nafsahu. Setelah itu dia jatuhkan, dia rebahkan badannya ke pedangnya. Akhirnya dia bunuh diri. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'inda dhalik. Ketika melihat kejadian itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innar rajula la ya'malu 'amala ahli al-jannah fima yabdu lin-nas wa huwa min ahli an-nar." Ada orang yang dia beramal seperti amalnya penduduk surga menurut apa yang dilihat oleh manusia. Kelihatannya dia beramal seperti amalnya penduduk surga. Fima yabdu lin-nas, menurut yang dilihat oleh manusia. Wa huwa min ahli an-nar, padahal dia penduduk neraka. Ketoke wong apik, tapi hasilnya penduduk neraka. Dan ini yang disebut dalam hadis riwayat Ibnu Mas'ud. Ada orang yang beramal dengan penduduk, amal penduduk surga, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sampai jarak dia antara surga tinggal satu dhira', satu hasta. Artinya sangat dekat. Dan yang dimaksud sangat dekat di sini adalah dekat waktunya. Sebentar lagi dia akan mati. Kalau dia tetap istiqomah di atas kebaikan tadi, dia akan masuk surga. Fayasbiku alaihi alkitab. Namun takdir mendahulinya. Fayamalu bi amali ahli nar, dan dia melakukan amalan penduduk neraka padahal jarak dia dengan kematian tinggal satu hasta. Jarak dia dengan kematian tinggal satu hasta. Dia di jarak yang tinggal satu hasta ini melakukan amalan penduduk neraka, mengakhiri hidupnya dengan maksiat. Fadakhalan nar, akhirnya dia masuk neraka. Waliyadu billah. Dan ini salah satu di antara sebabnya adalah maksiatus sir, perbuatan kedurhakaan yang rahasia, yang bisa jadi tidak diketahui oleh siapapun dan pelakunya tidak mau bertobat, tidak merasa bersalah, padahal aslinya dia menipu masyarakat. Di permukaan dia terlihat hebat, tapi di balik itu dia pengkhianat. Dan oleh Allah Subhanahu wa taala Allah tampakkan perbuatan maksiatnya di akhir hayatnya. Karena terkadang Allah Subhanahu wa taala membongkar rahasia yang disembunyikan oleh manusia di saat mereka tidak ingin untuk ditunjukkan kepada orang lain. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala fis sirri wal alan, agar dilindungi dari maksiat apapun kondisinya, baik ketika dalam kondisi terang-terangan maupun dalam kondisi rahasia. Karena bisa jadi maksiat yang kita lakukan secara rahasia menjadi penyebab Allah Subhanahu wa taala akan membongkar rahasia kita. Wa inna ar-rajula la ya'malu amala ahli an-nar fima yabdulin nas. Dan bisa jadi ada orang yang dia melakukan amalan penduduk neraka menurut yang nampak di tengah masyarakat. Wa huwa min ahli al-jannah, namun ternyata dia penduduk surga. Kelihatan dari permukaan dia orang yang jauh dari ketaatan, tapi bisa jadi dia punya amalan yang dirahasiakan dan kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan dia mati dalam kondisi husnul khatimah sesuai dengan amal yang dia rahasiakan. Nah, biasanya orang yang punya karakter low profile ya, tidak ingin menampakkan status di permukaan, dia punya kebaikan tapi dirahasiakan. Kebaikan sosial, kebaikan punya perhatian kepada orang lain yang itu tidak diketahui oleh masyarakat sekitarnya. Ada sebuah cerita, ada orang yang dia gak pernah sholat. Gak pernah sholat. Dan dia ya, namanya orang awam gak pernah sholat ya, paling mainnya kalau gak ke mall nanti senang-senang ya, kemudian belanja-belanja, kerja, kesehariannya cuma itu saja. Mirip seperti orang yang kesehariannya hanya mikir dunia dan dunia. Dia ngumpulkan dunia, hiburannya dunia, fokusnya juga dunia. Kemudian suatu ketika, orang ini diajak oleh kawannya, tetangganya, ayo kita umroh. Nanti saya akan perlihatkan kepada kamu suasana yang berbeda. Barangkali dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan bagimu. Ternyata dia menerima ajakan ini. Kemudian selesai umrah, selesai tahallul, lalu kemudian dia beribadah di Masjidil Haram. Dia minta izin kepada kawannya, "Tunggu sebentar, saya tak ibadah dulu." Pada saat dia sujud, meninggal dunia. Masya Allah. Padahal dia yes, pokoknya kehidupan kesehariannya sama sekali tidak menunjukkan orang yang dekat dengan Islam. Akhirnya membuat tetangganya ini penasaran, apa amal orang ini? Gak pernah sholat, tapi oleh Allah Subhanahu wa taala diakhiri hidupnya dengan ketaatan. Akhirnya tanya kepada istrinya, kemudian istrinya memberitahu bahasanya, suami saya memang bukan termasuk orang yang terhitung saleh di masyarakat, masih butuh banyak bimbingan. Namun dia selalu memperhatikan ada seorang tetangga yang sangat miskin dan selalu dikasih makan tetangga itu. Dia perhatian kepada tetangganya yang miskin tadi. Ketika makan sarapan, makan siang, makan malam, selalu ngasih. Dia perhatian dengan kawan-kawannya atau tetangganya tadi. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal yang rahasia ini ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di permukaan. Karena itulah tidak ada pujian yang bermanfaat melebihi pujiannya Allah, dan tidak ada celaan yang bermanfaat melebihi, yang berbahaya melebihi celaannya Allah Subhanahu wa taala. Sementara pujian atau celaan manusia itu karena ketidaktahuan mereka dan sifatnya relatif. Kemudian hadis yang berikutnya di bab yang sama. Hadis dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kana fi man kana qablakum rajulun bihi jurhun fajazi'a." Dulu ada orang sebelum kalian. Ada orang yang hidup di zaman sebelum kalian yang dia terluka ketika perang. Fajazi'a, akhirnya dia mengeluh enggak kuat. Fa akhadha sikinan fa hazza biha yadahu fama raqa'ad damu hatta mata. Qala Allah Ta'ala badarani 'abdi bi nafsihi haramtu 'alaihi al-jannah. Akhirnya dia mengambil belati, dia mengambil sikin, dia mengambil pisau, fahazza biha yadahu, kemudian ditusukkan dengan tangannya. Fama raqad damu hatta mata, sebelum raqad dam, darah itu menetes, dia sudah mati. Qala Allah Ta'ala, kemudian Allah Ta'ala mengatakan, badarani 'abdi bi nafsi, hambaku terlalu tergesa-gesa untuk menghabisi dirinya. Haram tu alaihil jannah, aku haramkan dia untuk masuk surga. Waliyadhu billah. Ya, maka sabar dan sabar, jangan sampai kondisi yang menyusahkan diri kita apapun penyebabnya membuat apa munculnya tindakan bunuh diri. Waliyadhu billah. Dan minta perlindungan kepada Allah, jangan sampai ada di antara kita, lingkungan kita, masyarakat kita yang mengalaminya. Karena bunuh diri tidak hanya jelek bagi pelaku, tapi jelek bagi sekampung pelaku. Kalau ada di kampung ini, di situ pernah ada bunuh diri, itu dikenang di semua masyarakat. Jadi tidak hanya bagi pelaku atau keluarga pelaku, tapi juga dikenang oleh masyarakat kampungnya. Dan semua orang kan bertanya-tanya, apa sebabnya, kenapa dia kok seperti itu. Nanti mungkin pemuka kampungnya disalahkan, ustadz yang tinggal di sana siapa kok gak perhatian. Jadi sampai semuanya kena gara-gara perbuatan satu orang ini. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru ta'wan anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih.